Sampara langit biru seakan melukiskan misteri di jagat persada. Negeri indah yang tercinta. Masihkah ada berkah tercurah bagi kita yang terlena? Akan anugerah dari Sang Pencipta yang senantiasa terjaga. Kami ada dari semua yang ada. Kami datang dan pasti menang. Cheers.